Ku tunggu kamu di rumah, tapi janji jangan ngajak siapa siapa. 8:30 dia datang, papa mamaku pun belum pulang. Kau merayu dan menggodaku, dan kau coba memeluk dan mencium. Jangan dong sayang, jangan begitu. Aku takut kalau tetap tahu. Dimana mama, dimana papa, aku belum siap ketemu. Jangan dong sayang, jangan begitu. Kalau kau cinta, kalau kau sayang. Jangan dong sayang, jangan begitu. Udah berlalu buat Pedoro Community. Apa?